ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan limpah kurnia-Nya telah memberikan kita taufik dan hidayah-Nya untuk terus berpegang kepada agama-Nya yang dicintai dan memberikan kita taufik-Nya untuk beramal dengan apa-apa yang diridhai-Nya dan memberikan kita taufik untuk kita jauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan pada malam ini insya-Allah semoga Allah memberikan kita taufik juga untuk kita sama-sama mengkaji merenung akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin ataupun taman-taman orang-orang yang soleh. Kita masih lagi membicarakan tentang hadis yang pertama berkenaan dengan bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam amal. Kita telah membicarakan lafaz-lafaz di dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita telah bicarakan akan lafaz-lafaz di dalam hadis ini. Yang utamanya adalah segala amalan itu adalah dengan niat dan seseorang hamba itu hanya diberikan apa yang dia niatkan. Dan kita telah terangkan juga faedah-faedah daripada sudut bahasa mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi akan ganjaran bagi orang yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengulangi ini, kata ulama, kerana mengagungkan akan niat orang yang mengamalkan hijrah tersebut, iaitu kerana Allah dan Rasulnya, maka disebutkan ganjarannya kerana niatnya yang mulia. Adapun selepas itu, Nabi SAW berkata, barang siapa yang hijrah kerana dunia, untuk mendapatkan dunia ataupun untuk bernikah dengan seseorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan. Tidak disebutkan pula apa yang diniatkan itu, tidak diulang. Maka ulama telah mengatakan kerana buruknya niat tersebut, kerana hina niat tersebut, maka tidak diulang, ataupun kerana jumlahnya terlampau panjang. Walau bagaimanapun, faedah yang utama yang kita telah ambil daripada hadis tersebut, kita boleh simpulkan bahawa seseorang itu yang mengamalkan sesuatu amalan tersebut, walaupun dia zahirnya adalah satu amalan yang soleh, hijrah antara amalan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi oleh kerana niat yang ada di dalam hati itu berbeza, maka berbeza pula lah ganjaran yang didapatkan oleh pelakunya. Baik, kita berhenti lebih kurang di muka surat 7, iaitu berkenaan dengan hijrah. Nabi SAW telah memberi contoh praktikal tentang bagaimana kita nak faham hadis niat. Jadi Nabi SAW berikan satu contoh, satu amalan, iaitu hijrah. Bagaimana satu amalan yang soleh ini berubah faedah natijahnya bergantung kepada niat. Maka hijrah itu, kata ulama, ada tiga macam hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah tempat. Kedua adalah hijrah perbuatan, fi'il. Dan ketiga adalah hijrah pelaku, fa'il. Jenis yang pertama itu hijrah tempat. Dalam kitab ini, Syekh Taimin telah syarahkan, iaitu hijrahnya seseorang, iaitu berpindah daripada tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan dan kefasikan, seperti negeri kafir, menuju ke negeri yang tidak ada maksiat dan kefasikan di dalamnya. Jadi itu jenis hijrah yang pertama, hijrah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Dan dalam hijrah seperti ini, dalam hijrah yang jenis tempat ini, hijrah yang terbaik adalah hijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Itu adalah satu hijrah tempat yang paling afdal, kerana dia apabila duduk di sebuah negeri yang bukan Islam, maka tentunya sekali akan ada beberapa perkara, iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam dan sebagainya, tidak dapat dilaksanakan di dalam negeri tersebut yang sepatutnya dia dapat lakukan, laksanakan jika dia berada di negeri Islam. Walaupun demikian, ulama telah menjelaskan bahawa seseorang yang tidak dapat melaksanakan agamanya, tidak dapat menjalankan syiar-syiar agamanya di negeri kafir itu, maka ketika itu wajib dia berpindah ke negeri Islam. Wajib dia hijrah ke negeri Islam. Perkara yang tidak dapat dilaksanakan dalam tuntutan agamanya, seperti perkara yang wajib, solat tidak dibenarkan di sebuah negeri contohnya, puasa tidak dibenarkan di dalam bulan Ramadan, orang-orang Islam tidak dapat melaksanakan amalan-amalan syiar-syiar tertentu seperti sembelih kurban dan sebagainya, ini kita beri contohlah, tidak dibenarkan menutup aurat contohnya, maka ketika itu wajib dia hijrah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan agamanya. Dan di sini hijrah tempat seperti ini berbeza menurut perkara-perkara yang dia tidak dapat laksanakan. Jika perkara-perkara itu lebih wajib, maka lebih wajiblah dia hijrah. Jika tidak, maka kuranglah. Jika perkara sunat misalnya dia tidak dapat laksanakan, maka hukumnya pun berkurangan. Baik. Dan inilah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Apabila Nabi SAW dan para sahabat yang sedikit berada di kota Mekah, maka mereka tidak dapat melaksanakan basic agama mereka, solatnya. Bahkan nak kata dia Islam pun, dia kena lihat apakah dia daripada golongan orang-orang yang mempunyai pertahanan kedudukan ataupun tidak. Kalau dia tak ada kedudukan, tidak ada kabilah, tidak ada keluarga yang dapat mempertahankannya, maka siaplah kalau dia berani nak mengucapkan dia Islam, berani dia nak mengamalkan Islam, berani nak baca Quran. Maka kalau dia yang jenis demikian lemah, maka dia tidak dapat laksanakan Islam. Maka mereka laksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Itu pun kena juga. Maka ketika itu Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah. Dan hijrah yang pertama, bagaimana yang kita maklum daripada sejarah, adalah ke negeri Habsyah, iaitu negeri Ethiopia sekarang. Dan di sana bukanlah negeri Islam. Dia negeri bukan Islam, negeri Kristian. Rajanya bernama Najasyi. Tetapi di negeri tersebut, orang-orang Islam yang hijrah dapat melaksanakan Islam, dapat mengaku dia orang Islam, dapat melaksanakan solat dan urusan-urusan agama mereka. Tidak ada halangan, kerana kata Nabi SAW, di sana terdapat seorang raja yang adil. Jadi ketika itu yang penting sekali adalah melaksanakan agamanya. Jadi pada sinilah ulama istimbatkan kewajipan berpindah daripada negeri bukan Islam kafir kepada negeri yang boleh mengamalkan Islam. Baik, kemudian apabila orang-orang Madinah menganut Islam, berjanji untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan hijrah yang kedua, iaitu ke kota Madinah. Dan hukum hijrah ketika itu adalah wajib bagi semua orang Islam yang mampu. Wajib di sini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ketika itu fardu ain, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi tak peliklah bila kita dengar sejarah bahawa ada orang perempuan hijrah daripada Mekah ke Madinah sorang-sorang. Tak ada mahram, tak ada apa. Kerana ketika itu hukumnya fardu ain bagi orang yang mampu. Jadi yang tinggal tak hijrah adalah orang-orang yang tidak mampu, yang lemah, yang sakit, yang tua dan sebagainya, yang tidak dapat hijrah, mereka lah yang tinggal. Dan kata Allah SWT, mereka itu tidak berdosa. Tapi tak sama dengan orang yang betul-betul hijrah. Baik. Adapun jika dia bisa ataupun dia boleh menjalankan agamanya dan tidak ada yang menentangnya dalam menegakkan syiar Islam di sana, iaitu di negeri bukan Islam, maka hijrah baginya tidak wajib. Bahkan sunnah, tetap dituntut tapi tidak wajib. Kerana dia kalau tinggal di negeri Islam mungkin lebih, tentu sekali lebih baik. Lebih baik terpelihara agamanya. Itu tentu sekali dituntut. Dan orang Muslim dilarang untuk berpergian ke negeri kafir. Ini adalah satu perkara yang berluasa di negeri-negeri orang Islam, seperti di Saudi Arabia, di negeri Kuwait dan sebagainya. Mereka telah duduk di dalam negeri Islam, tetapi mereka tak suka duduk dekat negeri Islam. Benci pula duduk negeri Islam, benci duduk Mekah Madinah pula. Kenapa benci? Sebab tak boleh enjoy. Tak ada wayang, orang semua tutup aurat, lima waktu azan kena tutup kedai, kena tutup ofis, semua tutup, semua kena pergi masjid solat. Tapi di negeri bukan Islam tak ada kita katakan kesempitan-kesempitan seperti itu. Jadi mereka mulalah keluar daripada negeri-negeri Islam ke negeri-negeri bukan Islam, ke Eropah, Barat dan sebagainya. Jadi tentu sekali ulama akan memberi fatwa bahawa tidak boleh dia tinggal di negeri kafir. Atas sebab ini, dia dah dapat nikmat, dia tolak nikmat tersebut. Jadi kita kalau baca ni, kita akan faham bahawa memang tidak wajar kita duduk di negeri Islam, kita keluar ke negeri bukan Islam untuk tinggal bermastautin, beranak pinak di sana, bekerja di sana. Semuanya tidak dibenarkan. Kerana di dalamnya ada perkara-perkara yang membahayakan agama dan akhlaknya. Dia membuang-buang hartanya dan menguatkan ekonomi orang kafir. Sementara kita diperintahkan untuk membenci orang kafir seboleh mungkin. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah, ya ayyuhallazina amanu jahidul kuffar. Ya ayyuhallazina amanu jahidul kuffar. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir. Dan orang-orang di sekitar kamu, wa man yalunakum wal yajidu fikum ghilbah, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripada kamu. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Jadi memang ada ketentuan untuk tidak bersahabat, mengambil pimpinan daripada orang-orang bukan Islam. Dan di dalam firman Allah SWT yang lain disebutkan, tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah-amarah orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan demikian itu satu amal yang soleh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini jelas bahawa tidak mendatangkan kesenangan orang-orang bukan Islam itu satu perkara yang dituntut. Dan kita tengah bicarakan negeri yang kafir. Bukan, di sini ada macam-macam negeri ya, dekat dalam dunia sekarang ini, tak macam dulu. Zaman dulu ada dua atau tiga jenis negeri saja, negeri Islam dengan negeri bukan Islam. Lagi satu mungkin kita boleh katakan negeri yang macam Najasyi, negeri Ethiopia itu negeri bukan Islam tapi dia benarkan Islam. Allah alam zaman sekarang masih ada lagi macam gitu ke tidak. Tetapi zaman sekarang mereka menganggap negeri itu adalah negeri sekular, iaitu neutral. Mereka mengambil sikap neutral terhadap agama. Dia tak sokong agama Islam, dia pun tak sokong agama lain. Siapa nak amalkan, amalkan. Bebas. Bebas. Jadi itu adalah dasar kebanyakan negeri di dunia. Tapi tak semua negeri macam tu eh. Secara praktiknya masih tak semuanya lagi. Jadi yang dikhususkan di dalam ayat-ayat ini adalah mereka yang memerangi, yang menekan orang-orang Islam. Daripada sejarah kita akan tahulah di mana dan sebagainya. Baik. Jadi kesimpulannya, hukum berpergian safar ke negeri yang bukan Islam, negeri orang kafir itu hanya dibenarkan jika telah memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah orang yang berpergian itu dia daripada negeri Islam. Kerana dia tinggal di Madinah, tinggal di Mekah dan nak pergi negeri bukan Islam, maka dia mestilah mempunyai ilmu yang memadai. Ilmu yang dapat membentengi dirinya dari keraguan, syak wasangka. Kerana di negeri orang kafir, orang kafir akan selalu mengemukakan hal-hal yang meragukan dalam agama. Kenapa Islam tak boleh, tak benarkan wanita dapat harta pusaka sama? Dia kalau ada pergi negeri itu, mungkin dia akan dengar perkara yang meragu-ragukan ini. Macam mana kamu kata Islam itu adil? Islam tak benarkan wanita jadi imam dalam solat. Macam mana? Tak ada juga. Kalau ada tak ada ilmu, semakan tak? Sikit-sikit semakan. Dan mungkin akhir-akhir ini kita dengar kalau di negeri bukan Islam, mereka akan mempersoalkan macam-macam perkara yang asas dalam Islam. Kamu kata Quran menyebutkan bahawa tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Tak boleh paksa dalam agama. Jadi bagaimana kamu apabila orang yang nak keluar daripada agama Islam kepada negara agama bukan Islam, kamu paksa dia, kamu tak berikan pula. Jadi kalau dia pergi ke negeri macam gini, ilmu sampai darjah 3 je, darjah 4 aja, tahu baca Quran, tahu solat sikit-sikit, bahaya atau tak bahaya? Kalau macam gini, baik jangan ke, yang kirakan tidak boleh, tidak boleh pergi. Dan saya pernah bertemu dengan seseorang yang hijrah lah, mencari dunia lah di negeri Eropah, Belanda sebenarnya. Dia telah didatangkan dengan satu lagi syubhat. Dia kata, bagaimana kamu percaya pada hadis sedangkan hadis ini hanya ditulis berapa ratus tahun selepas Nabi SAW wafat? Ikut Quran sahaja. Jadi ilmu pun tak ada, ulama tak ada, negeri bukan Islam. Dia kalau pergi pun nak jumpa masjid pun tak berapa batu baru dia jumpa. Kebanyakan mereka begitu ya. Semayang hari raya baru dapat jumpa orang Islam. Tempat dia sangat terpencil. Maka ketika itu lama kelamaan dia boleh akan merosakkan agama tentang itu. Jadi jika dia mempunyai ilmu yang memadai, baik, dia boleh pergi. Kerana orang Islam, orang bukan Islam akan selalu mengemukakan hal-hal yang meragukan dalam agama Rasul, tentang kitab, tentang akhlak. Mereka selalu berusaha menggoyahkan keyakinan umat Islam. Dan diketahui bahawa seorang yang ragu dalam hal yang diwajibkan di dalamnya untuk dia yakin, berarti dia belum menjalankan kewajiban. Tadi kita katakan syarat untuk berhijrah, untuk tidak berhijrah ke negeri bukan Islam adalah dia boleh laksanakan kewajiban-kewajiban agama. Tapi bila dia kalau dah pergi ke negeri kafir, lepas tu dia di ragu-ragukan dalam benda-benda yang dia wajib yakin, maka dia dah tak dapat jalankan kewajipan. Kalau dari Islam, dia tidak diguncang akan keyakinannya, kewajipannya, iaitu seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari akhirat, serta qada-qadar, iaitu rukun iman yang enam, haruslah benar-benar diyakini. Jika seseorang ragu sedikit saja dalam salah satu daripadanya, maka dia adalah kafir. Baik. Sebab itu kalau kita lihat, Allah SWT juga telah mengingatkan orang-orang Islam, telah mengingatkan Nabi SAW sebenarnya. Allah bila ingatkan Nabi SAW, artinya dia nak umat dia pun ambil peringatan. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya, sesungguhnya tidak sekali-kali akan reda orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani terhadap kamu, wahai Nabi SAW, wahai Muhammad, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Selagi kamu tak ikut agama mereka, dia tak akan puas hati. Dia tak akan puas hati. Kalau kamu terus tukar agama, lagi dia suka lah. Tapi kalau kamu tak tukar agama pun, kamu ikut akan mereka, ikut cara mereka, dan lebih berbahaya lagi, ikut pemikiran mereka, selagi awak tak buat itu, mereka tak reda, mereka tak puas hati. Jadi mereka hanya berhenti apabila kamu ikut akan mereka. Jadi bagaimana ke, kalau dia tak reda, adakah dia duduk diam saja dan dia harapkan orang Islam ikut dia? Tidak kan? Mereka juga berfikir nak ajak orang-orang Islam ikut cara Yahudi, ikut cara Nasrani, adalah dengan buat sesuatu. Dan di tempat-tempat yang mereka boleh, mampu, berkuasa, mereka tentu akan rancak melakukan perkara-perkara demikian. Dan di mana lagi kalau bukan di negeri-negeri, negeri mereka, negeri yang tidak ada Islam. Jadi fitnah itu wujud. Fitnah itu wujud. Jadi perlulah dia ada ilmu. Itu kesimpulan yang syarat pertama. Syarat kedua, kalau dia nak pergi ke negeri bukan Islam, negeri kafir, selain daripada ilmu, hendaklah dia mempunyai agama yang memadai, agama yang dapat menjaganya daripada syahwat. Jadi iman, ilmu saja pun tak cukup. Kalau dia selamat daripada perkara-perkara ilmiah, perkara-perkara iman, dia dapat tangkis, dia dapat jawab, dia hafal Quran, dia hafal hadis yang penting-penting untuk tangkis akan cuba-cuba orang kafir ini, tetapi tak semestinya dia mampu untuk menangkis fitnah-fitnah syahwat. Kita tahu negeri bukan Islam, masya Allah, syahwat yakni berluluasa, semuanya boleh, bukan boleh saja digalakkan. Dan orang yang tak buat apa yang mereka buat, dianggap ya orang-orang ini luar biasa. Kalau tempat semua orang minum arak misalnya, orang yang tak minum arak dianggap sebagai luar biasa. Ada tekanan tak? Tentu sekali. Jadi dia perlu ada agama untuk mengawal dirinya daripada terjerumus dalam syahwat-syahwat di negeri orang kafir. Dan itu tentu sekali wujud. Baik. Dan yang ketiga, syarat ketiga, hendaklah dia perlu kepada perjalanan tersebut. Dia nak keluar daripada negeri Islam, daripada Mekah, daripada Madinah, nak keluar ke negeri bukan Islam, mestilah bersebab, ada hajat. Misalnya orang yang sakit parah, yang di mana dalam negerinya tidak ada teknologi ataupun kepakaran untuk mengobatinya, maka dia wajib pergi ke sana untuk berubat, maka pergilah dia. Ataupun dia harus ke sana untuk tujuan berdagang, jual beli dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Yang penting asalkan ada kepentingan yang mendesak. Adapun orang yang keluar saja-saja untuk jalan-jalan, maka mereka berdosa, kata Syekh Taimin. Dan setiap wang mereka yang mereka keluarkan untuk perjalanan itu hukumnya haram dan menghambur-hamburkan harta, iaitu membazir-bazirkan harta. Dan kelak di hari kiamat mereka akan dihisap, dan jika mereka tidak mendapatkan alasan yang kuat atas perbuatannya itu, kenapa dia keluar daripada negeri Islam kepada negeri bukan Islam, mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Dan kita lihat kali ini terlampau banyak di negeri Islam. Dan jika mereka keluar dengan tanpa syarat-syarat ini, dan lebih buruk lagi kerana benci dengan Islam, dengan negeri Islam, maka mereka itu berdosa dan memudaratkan agama mereka. Kata ulama, itu adalah tanda-tanda nifaq ataupun kemunafikan. Orang yang keluar daripada Madinah ke negeri lain akan benci akan negeri Madinah dan Mekah, itu hanyalah orang-orang yang munafik. Baik, jadi itu berkenaan dengan hijrah. Itu hijrah yang pertama, itu hijrah tempat, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian pensyarah kitab ini menerangkan tentang bilakah digalakkan untuk keluar daripada negeri bukan Islam ke negeri kafir. Muka surat ke-10, perenggan yang terakhir. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, adapun pergi ke negeri kafir untuk tujuan dakwah, hukumnya boleh jika dia mempunyai pengaruh dan dapat memberikan pengaruh di sana. Maka dia boleh pergi ke sana demi kemaslahatan, kerana di negeri kafir ramai juga orang awam yang tidak pernah mengenal Islam sama sekali. Bahkan mereka telah disesatkan. Dikatakan kepada mereka bahawa Islam adalah agama kejam, agama teroris dan menakutkan. Apalagi orang barat, ketika mereka mendengar ada orang yang berkata bahawa mereka orang Islam, mereka akan berkata, mana Islam? Ini agama yang menakutkan. Jadi perlulah kita pergi sana terangkan. Banyak juga orang kafir yang lari daripada Islam kerana perbuatan orang-orang Islam sendiri. Maka kita memohon kepada Allah Taala semoga dia memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Jadi bila kita ke negeri bukan Islam, negeri kafir, kita pergi ke sana bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk mengetahui di sana dengan tanpa sebab. Kita ada ilmu, kita pergi sana untuk berdakwah, terangkan tentang Islam, kewajipan-kewajipan mereka. Kerana tentu sekali ada orang-orang Islam di sana, ataupun orang yang dulunya Islam tapi dah tak tahu pasal Islam, maka ketika itu boleh pergi ke sana, bahkan digalakkan. Jadi kita dapati bahkan Syekh Utsaimin ni pernah pergi ke negeri barat, pergi ni, saya kata silap sikit, tak salah Amerika, ataupun dia pergi ke Britain untuk berdakwah di pusat Islam di sana. Baik, perkara kedua, hijrah kedua, itu hijrah perbuatan, iaitu seorang yang meninggalkan kemaksiatan dan kefasikan yang dilarang oleh Allah, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang maksudnya, orang Islam adalah orang yang tidak menyakiti orang Islam yang lain dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini hadis Nabi SAW. Nabi SAW tafsirkan makna hijrah. Orang yang hijrah itu sebenarnya adalah orang yang hijrah meninggalkan ma nahallahu an, apa yang Allah larangnya. daripada dia melakukan. Jadi kita tahu tentang hijrah tempat. Jadi hadis ini menunjukkan tentang hijrah apa? Hijrah perbuatan. Perbuatan yang apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu tinggalkanlah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kepadamu, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak hamba-Nya. Janganlah kamu mencela, mengumpat, membunuh, berkata kotor, memakan harta dengan batil, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturrahim. Jika hawa nafsu mengajakmu untuk berbuat demikian, maka ingatlah bahawa Allah melarang hal tersebut. Dan kalau awak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, maka awak telah hijrah. Dan kalau niat awak kerana Allah dan Rasulnya, maka dapat apa yang dalam hadis tadi. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Maka dia dapat hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Hijrah jenis yang ketiga, hijrah pelaku. Hijrah orang, hijrah tempat dan hijrah perbuatan sudah. Ini hijrah orang, yakni kita tinggalkan orang ni. Seseorang terkadang perlu dikucilkan. Kita kucilkan dia, yakni kita sisihkan dia, boikot dia. Para ahli ilmu berkata, seseorang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, maka dianjurkan untuk dikucilkan jika pengucilannya membawa faedah dan kemaslahatan. Syarat dia, syarat dia, jika kita sisihkan dia, kita boikot dia dengan perbuatan sisihan ini, maka ada faedah untuk kita dan untuk dia. Dianjurkan. Faedah dan kemaslahatan itu apa dia? Ialah apabila dia disisih oleh orang-orang Islam, maka dia akan sedar, dia akan insaf akan kesalahannya, sehinggalah dia bertaubat daripada kemaksiatannya. Kita tak tahu dia buat maksiat kalau dia tak terang-terang. Jadi bila dia buat terang-terang, dan jika kita dapati cara yang paling baik adalah kita sisihkan dia, kita boikot dia sampai dia rasa tertekan, maka dia akan sadar dan bertaubat. Maka ketika itu kita lakukan. Ini namanya kita hijrah orang tersebut. Kita tinggalkan dia. Contohnya seorang yang terkenal dengan kecurangannya dalam jual beli. Jika orang-orang tidak membeli barangnya, maka dia akan bertaubat dan menyesali perbuatannya. Setiap kali dia jual beli, dia tipu. Cakap-cakap tak jalan juga. Jadi kita cakap dengan semua orang, jangan beli daripada orang ini. Jadi kalau orang dah tak beli, tentu dia akan tertekan dan dia akan bertaubat. Tengoklah berapa lama akan dia bertaubat. Tapi kalau kita yakin bahawa kita buat demikian, dia akan bertaubat, dia akan insaf, dia akan kembali kepada Allah SWT, maka kita dianjurkan untuk buat demikian. Ataupun orang yang sentiasa melakukan transaksi riba, lalu orang-orang mengasingkannya, tidak mengucapkan salam kepadanya serta tidak berbicara dengannya. Jika dia tahu hal ini, dia akan malu dan kembali kepada kebenarannya. Adapun jika pengasingan itu tidak membawa manfaat dan faedah, seperti seseorang melakukan kemaksiatan yang bukan kekafiran. Dia buat kemaksiatan tapi dia bukan kufur lah. Kerana kalau dia kafir harus dihindarkan, kena hijrah. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalath. Haram bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya atau meninggalkan saudaranya lebih daripada tiga, iaitu tiga malam. Yalkafiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Apabila keduanya bertemu, saling memalingkan mukanya. Wa khairuhumal ladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara kedua orang ini adalah dia yang memulakan mengucapkan salam. Jadi kalau orang Islam, orang Islam sebenarnya haram kita apa? Kita asingkan. Kita tak cakap dengan dia, kita tak beri salam dengan dia. Asal hukumnya ikut hadis ni haram. Jadi kalau orang yang bukan Islam bolehlah, tapi kalau orang Islam tak boleh. Jadi bila benda tu haram, dia perlukan dalil yang kuat untuk jatuhkan hukum tersebut sehingga dia dibolehkan. Apa dia perkara yang dibolehkan? Apa sebab dia untuk dibolehkan kita hijrah orang adalah apabila dia melakukan kemaksiatan, dan bila kita hijrah dia maka dapat manfaat, ada faedah. Jadi kalau orang yang kita katakan tu berbuat maksiat walaupun cara besar-besaran, tetapi orang yang nak boikot dia orang-orang yang lemah, orang-orang biasa je, tak ada pengaruh, dan dia pun tak hormat dengan orang-orang itu, dan dia tak peduli, dia tak kisah. Dia ada lagi kawan-kawan dia, betul lah. Lepas tu kita boikot dia, ada faedah tak? Tak ada. Boleh tak kita boikot dia? Jawab dia, tak boleh. Kerana tidak ada, tidak ada faedah. Tetapi kalau yang boikot dia adalah orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat tertentu, ulama-ulamanya, pemimpin-pemimpinnya, mereka kritik dia dan mereka boikotnya, tentu sekali akan terkesan. Maka ketika itu barulah kita dibenarkan untuk hijrah orang tersebut. Itu di dalam bahasa Arabnya adalah hajar. Bab ini ada terdapat di dalam kitab-kitab ulama hajar. Baik, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa kemaksiatan tidak mengeluarkan seseorang daripada keimanan. Maka perlu dilihat apakah pengucilan atau pengasingan itu bermanfaat ataupun tidak. Jika bermanfaat maka bolehlah kita kucilkan. Dan dalilnya adalah kisah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga orang ini adalah sahabat Nabi SAW. Mereka ni sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhum. Satu hari Nabi SAW iklankan pada semua sahabat bahawa kita akan siap-siap nak keluar pergi Tabuk untuk memerangi orang-orang kafir. Tabuk ni jauh. Jauh eh, dari sini pergi Thailand jauh. Merentas padang pasir, Tabuk dekat dengan negeri Syam. Dekat dengan negeri Syam, tapi masih dalam jazirah Arab. Dan bulan tersebut ataupun waktu tersebut musim yang panas, amat panas. Dan musim panas di Madinah, pohon-pohon kurma sedang berbuah, tanaman-tanaman sedang mekar. Dan Nabi SAW sengaja umumkan jihad, umumkan niat beliau untuk pergi berperang ini kerana supaya orang bersedia. Biasanya kalau kita nak pergi perang, jangan kasih tahu orang, betul tak? Mana tahu ada orang belot ke apa, kasih tahu pada musuh kan. Nabi SAW biasa kalau dia kata dia nak pergi sini, dia memang niat nak pergi sini kanan, daerah kanan. Dia kata dia nak pergi daerah kiri. Itu memang sunnah Nabi SAW. Dia tak pernah beritahu kat mana dia pergi betul-betul, bila dia nak pergi. Kerana ini adalah tipu daya dalam muslihat dalam peperangan. Tapi untuk peperangan Tabuk tidak. Dia terangkan Nabi SAW nak pergi sana, bila semua nak pergi, diberitahu. Jadi bila tiba masanya, Nabi SAW pun berangkat. Dan pergilah siapa yang pergi dengan Nabi SAW. Dan ini adalah apabila Islam ketika pada akhir-akhir Islam, yani pada akhir-akhir yani dakwah Nabi SAW di Madinah. Kenapa saya terangkan perkara ini? Kerana apabila Islam makin banyak di Madinah, ramai orang masuk Islam. Tapi yang masuk Islam tu pun ramai bukan Islam betul. Ramai yang masuk pura-pura saja, munafik. Ramai munafik ketika itu dalam Madinah ni, dalam Madinah. Jadi ramai yang ikut keluar, tetapi tengah jalan satu per tiga balik. Mereka kata kita mantan nyawa saja, dalam panas-panas. Jadi sampai keluar turun ayat berkenaan dengan demikian. Mereka kata kenapa pergi panas-panas? Maka Allah kata qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah neraka jahanam tu lebih panas kalau kamu, kalau mereka mengetahui. Yang berkata la tansiru fil har. Janganlah kita keluar waktu panas ni. Jadi ini semuanya berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada lagi sahabat orang-orang di dalam Madinah yang tak keluar, dan mereka bukan orang munafik. Mukmin, beriman pada Allah dan Rasulnya, sayang dan cinta. Tapi masalah lain, masalah syahwat. Lambat-lambat, nantilah aku pergi. Kenapa? Waktu tu kebun-kebun semua tengah Mekah. Dia ada macam-macam acting dalam Madinah, tengah sedap-sedap. Nanti pergi, sampai dia dengar Nabi SAW dah pergi, okey niat nanti nak pergi. Dia tasrif ataupun kita panggilkan kita lambat-lambatkan. Sehinggalah Nabi SAW dah pergi, dah tak sempat nak cari lagi, dah sempat nak kejar. Lalu dia pun menyesal, tiga orang ni pun menyesal. Dah perang dah, sampai orang dah balik dah, sampai Nabi SAW dah balik dah ke masjid Nabi SAW, dah menang dah. Dan orang-orang yang tak pergi semua datang jumpa Nabi SAW, dan mereka terangkanlah uzur mereka kenapa mereka tak pergi. Nabi SAW, aku tak dapat pergi lah, aku sakit lagi ni. Wahai Nabi SAW, aku tak boleh pergi lagi ni. Semua datang dan Nabi SAW tak tanya banyak. Nabi SAW ambil yang zahir je, dia serahkan kepada Allah SWT rahsianya dalam batin. Sama dia munafik ke dia tak munafik, yang tinggal hanya yang munafik saja sepatutnya. Tetapi ada tiga orang ini, tiga-tiga tak jumpa Nabi SAW dan minta keuzuran, berikan excuse. Akhirnya datang ke Abd al-Malik, dia kata pada Nabi SAW, sebenarnya aku, kalau aku nak berikan sebab-sebab, senang sekali. Aku ni orang fasih cakap Arab, tak ada masalah, aku boleh buat cerita dan sebagainya. Tapi aku tahu engkau Nabi, aku tahu Allah SWT akan beritahu apa yang aku cakap. Jadi aku sebenarnya tak ada sebab aku tak pergi. Aku dilalaikan oleh dunia sehingga aku tak pergi. Nabi SAW tak jawab apa-apa, diam aja. Lepas tu rupa-rupanya Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah orang-orang ini. Ada tiga orang Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu. Macam mana hijrah berikutnya? Nabi SAW tak berbual dengan mereka. Bukan Nabi SAW saja, semua orang. Dan awak kalau tahu Nabi SAW sifatnya, dia kalau jumpa orang mesti senyum, beri salam. Kalau orang beri salam mesti jawab, tanya khabar dan sebagainya, ziarah orang tak sakit sebagainya. Tapi ini sampaikan dia beri salam, dia ragu-ragu. Nabi SAW jawab ke tidak? Gerak dekat mulut dia. Sampai ragu-ragu. Agaknya tanya Nabi SAW, jawablah. Cuma dia tak tak tunjukkan. Kenapa? Kerana nak biar dia rasa bersalah. Selama 50 hari. Sampaikan isterinya pun dipisahkan oleh Nabi SAW. Semua tak nak berbual dengan dia. Dia duduk je kat dalam rumah. Dan dia menyesal. Kata Allah SWT, sampai bumi itu jadi sempit baginya. Dan dia difitnah. Raja Ghassan, satu kabilah Arab yang bukan Islam, tulis surat pada dia, marilah join kita. Pasal dia dengar orang yang Islam, Nabi Muhammad SAW telah boikot kau. Sudahlah, tak gunalah duduk Madinah lagi, tak gunalah dengan orang Islam ni, diorang boikot kau, marilah join kita. Kalau kita bayangkan kita waktu tu teruji tergugat iman. Habis dia juga macam gitu. Semayang pun tak, dia dah tak pergi semayang lagi dekat kat masjid, dia dah tak semayang lagi sebab orang apa ikut dia. Akhirnya turunlah ayat lepas 50 hari, ayat yang saya rasa lebih bernilai daripada segala-galanya, kerana Allah katakan laqad taballah, Allah SWT telah menerima taubat, telah mentaubatkan orang-orang ini, hingga akhir ayat ini. Jadi kata dia, bila dia jumpa balik Nabi SAW, dia kata apabila turun ayat ni, bila dengar berita ni, ini lebih dia sukai daripada dia dilahirkan ke bumi ini. Nikmat yang amat besar. Jadi kalau dah turun ayat, tak boleh dimansuhkan khabar, berita tak boleh dimansuhkan, tak boleh diangkat. Kalau hukum boleh diangkat, tapi khabar tak boleh diangkat. Jadi maknanya dia akan diterima taubatnya oleh Allah SWT, dia akan masuk syurga. Jadi yang penting daripada ini, bahawa Nabi SAW sendiri telah melaksanakan hijrah pelaku, hijrah fa'il, orang yang melakukan maksiat. Jadi kita fahamlah bahawa maksiat kurang sahabat-sahabat tadi adalah tidak turut serta dalam jihad. Hukum berjihad bersama-sama Nabi SAW dan orang-orang beriman ketika itu bagi orang yang mampu adalah wajib, melainkan orang yang diberi izin oleh Allah dan Nabi SAW sahaja. Jadi itulah macam-macam hijrah, iaitu hijrah tempat, hijrah perbuatan dan hijrah pelaku. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan hadis ini? Sentuh sedikit pada dalam mensyarahkan hadis ini pada awal-awal lagi berkenaan dengan ikhlas dan niat. Kita ada sebutkan bahawa niat seharusnya dalam hati, dan itulah yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah terangkan bahawa walaupun zahir amalan itu baik semuanya, tetapi kalau dalam hatinya itu ada syirik, ada riya dan sebagainya, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada persoalan di sini yang disebutkan oleh ulama yang suka saya kongsi adalah hukum kita meninggalkan suatu amalan yang soleh kerana takut riya. Kita faham akan bahaya riya. Riya itu adalah syirik kecil. Dia merosakkan amalan. Jadi orang ini dia kata, saya tak nak lakukan sesuatu amalan soleh kerana takut riya. Kenapa kau lepas solat tak nak baca Quran? Nanti orang kata nanti takut riya lah. Gitu. Kenapa tak pergi masjid semayang awal-awal waktu? Oh, tak nak lah, kalau cepat-cepat sangat nanti orang kata baik lah, orang mesti riya pula, nak pergi lambat-lambat. Itu dah bagus untuk pergi. Ada terus tak pergi dan macam-macam lagi. Biasanya dia solat sunat, tapi bila dengan kawan-kawannya dia tak nak pula solat sunat. Kenapa dia tak nak solat sunat? Takut riya katanya. Jadi apa hukumnya? Boleh tak kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut dengan dakwaan takut riya? Sebenarnya itulah yang akan berlaku jika kita tak faham tentang niat, tentang ikhlas. Niat dan ikhlas tu di mana? Dalam perbuatan ke dalam hati? Siapakah yang menentukan niat awak tu riya ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak? Orang. Siapakah yang menentukan niat awak tu riya ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak? Orang. siapakah yang menentukan niat awak tu riak ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak,